sendiri memikirkan dia, selalu tentang dirinya. Tuhan, ini cerita jiwaku, cerita tentang hatiku. Semua keluh kesahku, semua keluh kesahku. Ku selalu menang.